Mitra bisnis, penaikan upah minimum provinsi di Jabotabek sejak awal tahun ini mengakibatkan beberapa perusahaan tutup dan merelokasi pabrik ke daerah lain sehingga dikhawatirkan meningkatkan jumlah pengangguran. Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan dampak dari penaikan upah buruh mulai dirasakan kedua belah pihak, baik pekerja maupun pengusaha. Menurut laporan yang masuk ke Apindo, sekitar 15.000 pekerja sudah diberhentikan sejumlah perusahaan. Namun pemerintah menyatakan sampai kini belum ada perusahaan asing yang mengaku akan relokasi dari Indonesia. Untuk membicarakan hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa memang benar sudah banyak pabrik yang tutup saat ini? Begini ya, pabrik-pabrik yang tutup tuh, you tahu sendiri sifat pengusaha. Kalau dia tutup pabrik, dia diam-diam aja. Dia malu kan kalau dia tutup pabrik. Orang tahu kan dia malu. Jadi dia selesaikan baik-baik, dia tutup aja tanpa dia mau bicara di media. Kalau pengusaha itu mau buka pabrik, kalau bisa presiden yang buka supaya dia bisa promosi kan. Jadi ini bias menurut saya yang tidak diketahui dan mereka memang diam-diam. Cuma mereka melaporkan kepada kita bahwa ini mereka sudah tutup dan mereka sudah selesaikan pesangon dan mereka pergi diam-diam. Kalau dari perusahaan luar negeri yang pergi yang sekarang ini menurut saya ada sekitar 15.000 yang tutup ini. Itu lebih banyak pergi ya pindah aja dia. Apa dia mau pindah ke Myanmar, ke Bangladesh, ke Vietnam, ke Kamboja itu kita nggak bisa menahan lagi. Dia pergi ya nggak akan datang lagi. Cuma perusahaan-perusahaan dalam negeri kita sebagian besar sedang pikirkan untuk pindah ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Karena tidak bisa berkompetisi lagi di daerah Jawa Barat ini sama Jakarta dan Banten ini. Jadi itu yang sudah sedang terjadi dan makin banyak terjadi. Ini yang melaporkan kepada kita itu ada yang bilang dia mesti tutup bulan Juli karena tidak bisa apa-apa lagi. Ada yang bilang dia tutup bulan Maret. Dan itu mereka tutupnya juga diam-diam karena mereka merasa mereka sedang selesaikan membayar pesangon-pesangon sekarang ini. Dan sudah itu hilang aja lah dia. Dan tidak ada yang mau melapor ke media. Itu biasa terjadi. Perusahaan-perusahaan itu kalau tutup dia kayak tikus itu. Karena dia malu kalau kasih lihat dia tutup karena dia tidak berhasil kan. Nah itu menurut saya yang terjadi. Dan ini buruh tidak tahu. Tapi kalau you lihat bahwa akan lebih banyak buruh yang akan di PHK. Kan ini kasihan buruhnya menurut saya. Dan ini saya coba cegah. Tapi kan Kementerian Tenaga Kerja itu tidak berbuat apa-apa juga dalam mencegah itu. Apalagi gubernur-gubernur itu kan semua ini mau pilkada-pilkada. Semua cari muka semua. Mungkin juga ada yang mau jadi presiden juga kali besok-besok ini. Jadi semua cari muka. Jadi semua kasih naik aja. Karena mereka nggak bayar. Jadi mereka kasih naik aja upah itu seenaknya mereka tanpa mereka sadar. Akhirnya dia punya masyarakat sendiri yang dirugikan. Ya ini bukan cuma menyebabkan orang sudah tidak mau investasi lagi dalam padat karya, dalam labor intensive industry situ ya. Sekarang ini juga mereka itu sudah memikirkan juga yang juga ya lebih baik import karena mereka lebih murah import daripada bikin sendiri sekarang. Ada yang berpikir bagaimana mengganti buruh dengan mesin-mesin supaya mereka lebih efisien dan tidak usah cari penyakit dengan banyaknya buruh. Dan ini tidak disadari oleh buruh-buruh kita dan dia pikir ya lupa bahwa buruh kita ini sebagian besar itu adalah unskilled, yaitu tidak mempunyai ilmu, produktivitasnya rendah, lulusannya cuma tingkat SD, SMP yang paling banyak. Dan ini yang mestinya menurut saya yang harus diperhatikan apalagi 70% masih bekerja di sektor informal. Tapi kan pimpinan buruh ini tidak mau tahu, ya dia mau tahu dia naik terus gajinya dan sebagian besar juga pimpinan buruh ini bukan pekerja-pekerja lagi. Jadi ini yang bikin pusing kita sekarang ini dan karena dia tidak memperhatikan teman-temannya lebih banyak membutuhkan pekerjaan-pekerjaan dan membutuhkan investasi padat karya ini karena kita tidak mempunyai skilled labor yang cukup banyak di sini. Jadi ini masalah-masalah yang dihadapi tapi yang paling penting satu adalah bahwa investasi itu untuk padat karya terutama itu pasti sudah tidak akan masuk lagi. Ya, yang kedua saya pikir ya, barang-barang import itu lebih banyak akan diimport mereka daripada bikin sendiri. Yang ketiga buruh itu sebagian besar akan diganti dengan mesin-mesin supaya lebih efisien dan juga tidak usah terlalu banyak pakai buruh. Dan ini akan merugikan kita semua, kasihan buruhnya dan kasihan mereka yang cari kerjaan yang akan datang itu. Dan ini tidak dilihat akibatnya karena ini semua menurut saya tidak murni lagi masalah hubungan industrial. Tapi sudah lebih banyak kepentingan-kepentingan politik dan ambisi daripada pimpinan-pimpinan serikat buruh itu menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Mary Agustin.